الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah pada sore hari yang berbahagia ini, meskipun dirundung dengan suasana hujan, Allah kembali mudahkan untuk kita bisa melanjutkan kajian kita. Sebagaimana biasanya, kita akan membahas mengenai sifat ibadur rahman. Pada kesempatan kali ini kita sampai kepada firman Allah Jalla wa'ala والذين لا يدعون مع الله إلها آخر yaitu dan orang-orang yang mereka tidak berdoa bersama Allah kepada ilah yang lain. Ini adalah sifat ibadur rahman. Mereka tidak mempersekutukan Allah dengan yang selain di dalam perkara ibadah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah kepada ilah yang lain. Tidak kepada seorang nabi atau seorang rasul, tidak kepada al-malaikah, tidak kepada pohon, tidak kepada batu, dan tidak kepada sesuatu yang lain. Mereka hanya menyerahkan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah yang biasa kita istilahkan dengan tauhid. Rukun tauhid itu ada dua. Rukun tauhid ada dua. Pertama an-nafyu, yang kedua adalah al-itsbat. Yang pertama adalah an-nafyu. An-nafyu huwa nafyul uluhiyah min ghairillahi ta'ala. Meniadakan peribadatan penyembahan kepada yang selain Allah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi siapapun. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan bahwasanya peribadatan penyembahan penghambaan diri hanya kepada Allah saja. Maka tidaklah terlaksana tauhid kecuali dengan dua rukun ini, an-nafyu wal itsbat, meniadakan dan menetapkan. Inilah kandungan dari ucapan la ilaha illallah. La ilaha nafyu, illallah al-itsbat. La ilaha artinya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi. An-nafyu, peniadaan. Wal itsbat illallah, kecuali hanya Allah saja. Maka seorang yang bertauhid tidak mengibadahi yang selain Allah. Tidak beribadah kepada yang selain Allah. Tidak menghambakan diri kepada yang selain Allah. Tidak cukup hanya sampai di situ. Seorang yang muwahhid itu tidak cukup hanya tidak berbuat syirik. Tapi harus ada rukun yang kedua. Apa itu? Mengibadahi Allah Azza wa Jalla, menyerahkan segala ibadah hanya kepada Allah. Artinya seorang yang muwahhid di samping tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia harus rajin beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Baik dengan ibadah-ibadah yang wajibah, demikian pula dengan ibadah-ibadah yang mustahabbah. Hadza huwal muwahhid. Nah. Maka dalam ayat ini disebutkan wala yad'una ma'allahi ilahan akhar. Alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang mereka tidak berdoa bersama Allah kepada ilah yang lainnya. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah merupakan ibadah. Merupakan ibadah. Bahkan termasuk yang semulia-mulia ibadah. Karena di dalam doa terkandung al-istiqor, wal-ubudiyah, sikap membutuhkan dan penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mengandung al-istiqor, wal-ubudiyah, was-su'al, wal-khudu', wat-tadhallul, semuanya ada dalam perkara ibadah. Ya, penghambaan diri, ketundukan, kemudian meminta, membutuhkan, semuanya ini adalah bentuk daripada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka doa min afdal al-ibadah, termasuk dari seutama-utama ibadah. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas, "Fa idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan engkau meminta kepada yang selainnya. Nah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi." Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Karena meminta kepada Allah adalah perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kebalikan kalau meminta kepada makhluk. Hukum asal meminta kepada makhluk adalah haram. Iya. Tidak boleh meminta kepada makhluk. Hukum asalnya adalah haram. Karena di dalam meminta itu mengandung sikap ketundukan, kepasrahan, membutuhkan. Sehingga kalau diserahkan kepada yang selain Allah, ini perkara yang dimurka oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya seorang boleh meminta kepada makhluk hanya dalam hal-hal tertentu yang dibatasi. Dalam tiga hal. Yaitu apabila dia terkena oleh musibah yang menghabiskan hartanya. Maka dia boleh meminta sesuai dengan seperlunya, sebutuhnya saja. Demikian pula seorang yang menanggung hutang karena mendamaikan dua belah pihak. Menanggung hutang besar karena mendamaikan kedua belah pihak yang saling berselisih dan bertikai, berperang. Demikian pula seorang yang memang jatuh fakir, miskin, betul-betul fakir dan miskin, dengan persaksian tiga orang yang terpercaya dari kaumnya. Maka barulah dia boleh meminta-minta. Selain ini, hukum asalnya meminta itu la yajuz, tidak diperbolehkan. Bahkan dalam hal-hal yang sifatnya sepele sekalipun, yang utama adalah dia tidak meminta pertolongan dan bantuan dari orang lain. Dia melakukan dengan dirinya sendiri selama dia mampu adalah afdhal. Ini perkara yang utama. Dan termasuk kesempurnaan tauhid bagi orang yang tidak menyandarkan dirinya kepada bantuan dan pertolongan manusia. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang meminta kepada Allah, semakin dia sering meminta kepada Allah, semakin utama, semakin afdal, semakin mulia. Karena meminta kepada Allah yang berupa doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang enggan dari beribadah kepadaku, maksudnya orang-orang yang enggan untuk berdoa kepada Allah, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Maka hal yang perlu kita biasakan di dalam kehidupan kita, karena kita sebagai muwahhid, adalah meminta kepada Allah. Bukankah di dalam kita menjalani kehidupan kita, kita sering menghadapi gejolak masalah, berbagai problem, berbagai kendala? Iya. Tidak ada orang yang hidupnya lurus terus. Tidak ada orang yang hidupnya tanpa muskilah, tanpa kendala, tanpa problem. Iya. Kecuali kalau dia sudah mati. Tapi selama dia hidup, pastilah ada kendala, pastilah ada problem, pastilah ada masalah yang dihadapinya. Hal yang harus kita biasakan apa? Hal yang harus kita biasakan adalah bagaimana kita membiasakan diri kalau menghadapi kendala-kendala, masalah-masalah, problem-problem, tidak memikirkan bantuan manusia. Sehingga hati kita tidak bergantung kepada makhluk. Belajarlah untuk menjadi manusia yang kuat, manusia yang tangguh, manusia yang hanya mempasrahkan dirinya kepada Allah. Seberat apapun masalah kita, hadapi dan sandarkan diri kepada Allah, pasrahkan jiwa kepada Allah, serahkan urusannya kepada Allah. Biasakan untuk selalu menengadahkan tangan itu kepada Allah, meminta, meminta bantuan Allah, meminta jalan keluarnya dari Allah. Terbiasa untuk doa. Tidak terbiasa menunggu dan menanti siapa manusia yang akan membantuku, siapa orang yang akan memudahkanku, siapa orang yang mau menolongku. La. Seberat apapun masalah kita, memintalah kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah. Wa idza sta'anta, apa kata Nabi? Fasta'in billah. Kalau engkau ingin mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan itu dari Allah. Fasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Di dalam surat Al-Fatihah itu, ini yang paling dahsyatnya, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Di dalam surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yang sangat mujarab, yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan kekuatan, kekuatan yang maha dahsyat, dan yang paling dahsyatnya adalah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kekuatan super yang luar biasa. Kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Orang yang bersandar kepada Allah, orang yang mempasrahkan dirinya kepada Allah, orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, pastilah dia menjadi orang yang kuat. Karena dia bersandar, karena dia mempasrahkan diri, karena dia berlindung, dia mohon pertolongan kepada Zat yang Maha Kuat. Sementara orang yang menyandarkan dirinya kepada makhluk, orang yang mempasrahkan urusannya kepada makhluk, yang mohon bantuan kepada makhluk, maka dia telah bersandar, mempasrahkan urusannya kepada sesuatu yang lemah. Kepada sesuatu yang lemah. Yang dia akan sering kecewa. Karena dia bersandar kepada sesuatu yang tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi kalau dia bersandar kepada Allah, dia mempasrahkan urusannya kepada Allah, dia meminta kepada Allah Azza wa Jal, dia akan menjadi seorang yang kuat karena dia bersandar kepada Zat yang Maha Kuat. Makanya dikatakan oleh sebahagian salaf, man arada an yakuna qawiyan falyatawakkal 'ala Allah. Man arada an yakuna qawiyan falyatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang kuat, hendaknya dia bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Tapi kalau kita kembalinya kepada kekuatan makhluk, makhluk itu lemah. Seberapa sih manusia mampu membantu kita? Apa sih yang bisa dia bantu? Sudah membantunya gak seberapa. Kemudian kalau ada masalah dia ungkit-ungkit. Itu pun dia juga mengharapkan imbalannya. Kalau dia susah kita juga harus bantu dia. Kalau enggak dibilang tidak pandai balas budi. Ya kan? Makhluk lemah. Tapi Allah, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Enggak ada yang sulit sama Allah itu. Hanya dengan sekejap apa yang kita anggap mustahil akan menjadi kenyataan. Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak pernah meminta dari kita sesuatu apapun kecuali cukup kita beribadah meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tatkala Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Cukup hanya itu. Ibadah saja sama Allah. Minta sama Allah. Doa sama Allah. Enggak ada yang lebih dari itu. Makanya kata Allah selanjutnya apa? Ma uridu minhum min rizqin. Wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak pernah menginginkan rezeki dari mereka. Dan aku tidak pernah ingin mereka itu memberi makan kepada-Ku. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita meminta kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah, apa yang mustahil bagi Allah azza wa jalla? Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Sehingga seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, maka Allah jalla wa ala akan memberikan jalan keluarnya. Syaratnya cuma satu, dan itu pun mudah. Apa itu syaratnya? Berdoa meminta kepada Allah Azza. Cuma itu saja. Ya. Ambillah air wudhu, kemudian sholat beribadah kepada Allah, lalu meminta kepada Allah Azza. Ya. Pilihlah waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang mustajab, yang doamu akan dikabulkan oleh Allah. Makanya dalam sebagian riwayat disebutkan ad-du'a silahul mu'min. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Karena kekuatannya dahsyat. Tidak ada senjata yang lebih kuat daripada kekuatan doa. Ya. Maka segala kebaikan terdapat di dalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Doa itu sendiri ada yang diistilahkan doa terbagi dua. Ada doa ul mas'alah dan ada doa al ibadah. Doa ul mas'alah dan doa ul ibadah. Apa doa ul mas'alah? Doa ul mas'alah itu apa? Doa ketika bermasalah. Doa ul mas'alah itu apa? Doa mas'alah itu adalah doa yang isinya permintaan kepada Allah. Iya, doa lagi bermasalah termasuk doa ul mas'alah. Ya, isinya doa yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka diistilahkan dengan doa al-mas'alah. Ya. Kalau kita lihat sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, banyak sekali doa-doa Nabi. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Doa yang dibaca oleh Nabi setiap fajar. Setiap setelah melaksanakan salatul fajr, setiap hari beliau memulai dengan meminta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi setiap mukmin hendaknya tidak lepas dari ilmu dari setiap harinya. Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah diberi ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, yang kedua, rezeki yang baik. Setiap pagi itu, setiap kita akan kerja, kita minta sama Allah, ya Allah beri aku rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Ya, enggak usah untung banyak, ya Allah, asal barokah. Rezekinya rezeki yang baik. Banyak kalau enggak barokah, enggak manfaat. Ya. Butuh kita doa sama Allah dalam mencari rezeki itu. Sehingga bukan yang penting untung besar, tetapi rezekinya baik dan barokah. Sehingga kalau rezekinya baik, rezekinya barokah, dapatnya dikit tapi kemanfaatannya besar bagi kita, dunia kita dan akhirat kita. Kemudian yang ketiga baru amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk selalu mencintaimu, ya Allah. Karena rasa cinta itu tidak tumbuh begitu saja. Dia butuh kita untuk selalu taat, beramal, ibadah sama Allah. Dan juga kita meminta agar dimasukkan oleh Allah ke dalam hati kita rasa cinta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubba. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk selalu mencintaimu, ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Dan mencintai siapa saja yang mencintaimu, ya Allah. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan mencintai setiap amalan yang membuatku dekat kepadamu, ya Allah. Nah, kalau rasa cinta ini sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam hati kita, maka tidak ada ibadah yang berat. Ibadah mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, kalau sudah didasari oleh rasa mahabbah, oleh rasa cinta, kita sudah sampai pada tingkat yang tertinggi, level yang paling top, yaitu al-ihsan. Ya. Orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau mengibadahi Allah seolah-olah engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka Allah yang melihat. Ibadah dengan mahabbah, dengan rasa cinta. Maka butuh kita meminta kepada Allah doa. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk selalu mencintaimu, ya Allah. Aku juga meminta kepadamu untuk mencintai orang-orang yang mencintaimu. Dan aku meminta kepadamu untuk selalu bisa mencintai amalan yang mendekatkanku kepadamu, ya Allah. Ya, yang mendekatkanku untuk selalu mencintaimu, ya Allah. Nah, maka inilah ibadah. Disebut dengan doa al-mas'alah. Ada doa al-ibadah. Apa itu doa al-ibadah? Ma huwa doa al-ibadah? Doa al-ibadah adalah setiap zikir-zikir, ya, bacaan-bacaan, ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk Allah Azza wa Jalla itu disebut dengan doa al-ibadah. Karena di setiap gerak-gerik, bacaan-bacaan, zikir-zikir, perbuatan-perbuatan ibadah yang kita lakukan kepada Allah mengandung doa. Apa doanya? Kita mengharapkan pahala dari Allah dan dihindarkan dari api nerakanya, dimasukkan ke dalam surganya dan dihindarkan dari api nerakanya. Maka diistilahkan dengan doa al-ibadah. Jadi doa itu ada dua. Doa ul-mas'alah dan doa al-ibadah. Ketika kita mengucapkan misalnya doa seperti yang dicontohkan tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Berapa jenis doa yang terkandung di dalamnya? Kedua-duanya ada. Ada doa ul-mas'alah, ada doa al-ibadah. Faham ya? Doa ul-mas'alah karena isinya adalah permintaan kita kepada Allah. Doa ul-ibadah karena dia merupakan ibadah yang kita mengharapkan pahalanya dari Allah. Jadi subhanallah, doa. Doa meminta kepada Allah itu kebaikannya luar biasa. Di samping kita meminta kepada Allah, ya, kita meminta kepada Allah itu akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, kita juga diberi pahala kalau kita doa. Kita juga diberi pahala oleh Allah kalau kita doa kepadanya. Baik. Kalau seorang yang salat, misalnya seorang yang sedang dalam keadaan berdiri, dia membaca surah Al-Fatihah, atau dia dalam keadaan rukuk sedang membaca zikir ketika rukuknya, disebut dengan doa al-ibadah, bukan doa al-mas'alah. Karena terdapat di dalamnya hanya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya ketika rukuk dia membaca subhana rabbiyal azim. Ya, perbuatannya ini disebut dengan doa al-ibadah dan bukan doa al-mas'alah. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa itu diibaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah seperti obat. Doa itu diibaratkan seperti obat. Dari sisi keduanya adalah sebab. Sebab sesuatu akan melahirkan akibatnya tentu bisyurut. Dengan syarat-syarat wa adam al-mawani' dan tidak adanya penghalang-penghalang doa. Sebagaimana orang yang berobat, obat itu akan mujarab apabila terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalang untuk menghasilkan dampaknya. Misalnya seorang pusing, kemudian dia beli obat di warung, dia beli misalnya obat Mixagrip. Maka obat Mixagrip ini atau obat ini akan mujarab, akan berdampak menyembuhkan penyakitnya dengan syarat dan tidak adanya penghalang. Misalnya di antara syaratnya dia harus meminum obat ini sesuai dengan kadarnya. Misalnya kalau dia pusing biasa, ya dia minum satu lah, jangan dia minum 10. Ya, bukan sekedar pusing teler nanti. Ya, itu kan syarat. Ya. Dan tidak ada penghalang untuk menyembuhkan. Ya, misalnya obatnya jangan sampai obat yang sudah kadaluarsa. Kalau dia sudah kadaluarsa, ada penghalang. Ada hal lain yang akan menghalangi obat itu mujarab untuk bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Maka demikian pula doa, ada syurut dan ada harus terpenuhi syaratnya dan ada mil mawani, tidak ada penghalang. Wa syurutud doa, syarat-syarat doa sehingga dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, tentu yang paling utamanya adalah al-ikhlas. Yang paling utamanya adalah al-ikhlas. Karena doa huwal ibadah. Karena doa itu sendiri adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan syarat yang paling esensial di dalam ibadah adalah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita meminta karena Allah. semata-mata kita pasrahkan doa kita hanya mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, syarat yang kedua, bahwa seorang yang berdoa harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengabulkan permintaannya. Tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang. Dia harus meyakini bahwa Allah pasti mengabulkan doanya. Makanya enggak boleh seseorang itu berdoa, ya Allah aku minta demikian dan demikian jika engkau kehendaki. Seolah-olah kita enggak yakin. Kita harus yakin bahwa Allah mengabulkan doa kita. Sesuatu yang bisa kita percayai bahwa Allah tabaraka wa ta'ala pastilah akan mengabulkannya. Nah, yang ketiga, bahwa dalam doa harus punya al-azm, ya, tekad untuk meminta kepada Allah bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah azza. Kalau seperti ucapan tadi, ya Allah berilah aku demikian dan demikian jika engkau menghendaki, ini tidak boleh. Karena seolah-olah kita enggak butuh, tidak perlu sama Allah azza wajalla. Ya jika engkau kehendaki beri, kalau enggak ya sudah. Seolah-olah seperti itu, ini enggak boleh. Kalau meminta, meminta yang pasti, yang di dalamnya ada tekad untuk dikabulkan oleh Allah azza wajalla. Ya. Jadi yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua harus yakin ya Allah mengabulkannya, yang ketiga harus punya tekad. Ya. Al-azm untuk doa yang diyakini pasti dikabulkan oleh Allah azza wajalla. Yang keempat adalah al-ilhah. Al-ilhah. Al-ilhah itu artinya adalah mendesak dalam meminta. Tidak cukup hanya sekali. Kalau belum dikabulkan minta lagi. Kalau belum dikabulkan doa lagi, belum juga doa lagi, belum juga doa lagi, belum juga doa lagi, terus sampai dikabulkan oleh Allah. Itu namanya al-ilhah. Apa namanya? Al-ilhah. Jangan sekali ya Allah berilah aku ya harta yang barokah, ya jodoh yang barokah dan sebagainya. Setelah itu sekali tok, wis tak tunggu hasilnya. Allah ngabulkan apa enggak? Emangnya kamu sedang ngapain? Ya. Kamu pikir ini kamu sedang ngapain? Nah. Itu tidak menunjukkan kesungguhan meminta kepada Allah azza wajalla. Doa yang seperti itu pantas untuk tidak dikabulkan oleh Allah. Doa kalau mau dikabulkan oleh Allah, meminta dengan mendesak. Ya. Kalau seorang manusia saja meminta kepada orang lain dengan mendesak akan dikasih. Ya. Bagaimana dengan Allah tabaraka wa ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang kepada makhluknya, kepada hambanya. Ada orang minta kepada bapaknya, pak kasih dong. Diam aja, pak kasih pak. Pak terus gitu, minta terus. Nah gitu kan. Kalau ada yang minta, pak kasih pak, saya punya kebutuhan begini. Setelah itu kita diamin aja. Ya sudah dibiarin sama dia, dilupakan. Ini kepada makhluk. Wah tentu kepada Allah azza wa jalla lebih utama daripada itu. Allah itu maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang. Ya kalau kita meminta, meminta, meminta, meminta, pasti dikabulkan oleh Allah azza wa jalla. Nah, makanya di antara syarat doa adalah al-ilhah. Ya al-ilhah. Seperti yang disebutkan dalam hadis, orang itu mengucapkan ya Rabbi, berulang-ulang dia meminta wahai Rabbku, menunjukkan bahwa dia melakukan al-ilhah, mendesak dalam meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, karena seorang yang mendesak dalam meminta, berdoa, menunjukkan bahwa dia sangat membutuhkan kepada Allah. Dia menunjukkan penghambaan dirinya yang dalam kepada Allah. Dia menunjukkan kefakirannya kepada Allah. Nah, seorang semakin menunjukkan penghambaan dirinya, kefakirannya, kebutuhannya, ya, itu semakin dicintai oleh Allah azza wajalla. Semakin dia banyak berdoa, semakin dia dicintai oleh Allah, sehingga semakin pantas kalau doanya dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini al-ilhah. Kemudian syarat yang kelima, ya, yang kelima. Syarat yang kelima adalah yaitu menunjukkan kondisi yang bersahaja. Karena ini lebih pantas dalam minta kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau ketika berdoa, beliau keluar dalam keadaan pakaian bersahaja. Ya. Bergegas dan meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam sebagian riwayat disebutkan Tuba asy'atha akhbara law aqsama 'alallahi la abarra. Terkadang orang yang kusut nasai berdebu, kalau dia bersumpah atas nama Allah maka dia akan dikabulkan oleh Allah. Nah, maka di antara syaratnya adalah dalam keadaan bersahaja, doa dalam keadaan bersahaja, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, pakaian yang bersahaja, penampilan yang bersahaja. Tidak menunjukkan kemewahan, kemegahan. Ya, tapi justru menunjukkan penampilan yang bersahaja. Seperti dalam hadis disebutkan, "Tsumma dzakara rajulan yutilu as-safar asy'adza aghbar." Kemudian dia menyebutkan seseorang yang sudah panjang perjalanannya dalam keadaan kusut masai dan berdebu. Yamuddu yadaihi ila as-sama' yaqul ya rabbi ya rabbi. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit, dia mengucapkan wahai Rabbku, wahai Rabbku. Nah, maka ini hal yang penting. Ya, pakailah dengan pakaian yang bersahaja meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keenam adalah dia memilih waktu yang mustajab. Memilih waktu yang mustajab. Dan waktu yang mustajab itu banyak. Di antaranya adalah ketika dalam kondisi sedang safar, dalam perjalanan jauh. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, seorang yang yutilu safar, sudah panjang perjalanan, jauh perjalanan, seorang musafir. Doa musafir itu doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian seperti di antara adzan dan iqamah. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Ya, tidak ditolak sebuah doa antara adzan dan iqamah. Ya, demikian pula di waktu dalam sujud. Wa amma sujud fa aktiru minad du'a fa qaminun ayustajaba lakum. Adapun di waktu sujud maka perbanyaklah doa, itu sangat pantas dikabulkan bagi kalian. Ya. Di antaranya juga seperti di waktu akhir dari hari Jumat, yaitu menjelang maghrib, mulai dari ba'dal asar sampai menjelang maghrib. Dan yang paling utamanya adalah ketika detik-detik terakhir akan tenggelamnya matahari menjelang maghrib. Ini termasuk waktu yang mustajab. Pada hari Jumat itu ada satu waktu di mana apabila Allah diminta padanya maka tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa waktu itu adalah ba'dal asr. Ba'dal asr ila ghurubis syams. Sehingga sebagian ulama, sebagian salaf, apabila pada hari Jumat ba'dal asr la yukallimu ahadan, dia tidak lagi mengajak seorang pun untuk bicara, dia sibuk dengan doa. Yakni pada hari Jumat. Pada hari Jumat, ya. Kalau sudah masuk waktu asar, ba'dal asar la yukallimu ahadan. Dia tidak lagi mengajak bicara seorang pun dan dia menyibukkan diri dengan doa. Kalau saya tidak salah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Nah, maka pada hari Jumat itu setelah asar ya. Atau paling tidak qoblal maghrib, sibukkan diri kita dengan doa meminta kepada Allah kebaikan dunia maupun akhirat. Jangan sibuk ngobrol. Ya, minta sama Allah azza wajalla. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Ya, kalau bisa seperti yang dilakukan oleh ulama ini bagus sekali. Ba'dal asr, kunci rumah, kunci kamar, zikir, ibadah, doa. Ya, urusan yang lain nanti ba'den. Bisa enggak? Ya bisa lah insyaallah. Ya, bisnis saja bisa diatur kok waktunya. Ya. Apalagi cuma urusan matur, urusan-urusan lain untuk ibadah, untuk meminta kepada Allah azza wa jalla. Baik. Waktu yang lainnya kapan? Sepertiga malam yang terakhir. Ketika Allah turun ke langit dunia. Yang Allah mengatakan, siapa yang meminta kepadaku niscaya aku penuhi, siapa yang mohon ampun akan aku ampuni, siapa yang meminta perlindungan akan aku lindungi. Nah, ini waktu-waktu yang mustajab. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ba'da al-maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.